وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله masih melanjutkan daripada hak-hak istri atas suami, yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf, berdasarkan firman Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan diantara bentuk mu'asyarah, memperlakukan istri dengan cara yang baik, adalah poin yang ke-9 atau yang keberapa kemarin. Nah, ya, ini bersabar atas kekurangan-kekurangan istri serta mudah memaafkan terhadap kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi pada istrinya, karena memang demikian sifat daripada wanita. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka meluruskannya harus ekstra hati-hati. Kalau kemudian dipaksakan, maka akan bisa patah. Dan patahnya itu artinya akan terjadi broken home, retaknya hubungan rumah tangga. Rasul menyatakan wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jika engkau kemudian paksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan patahnya itu dengan terjadinya perceraian. Maka sepantasnya bagi setiap suami memperhatikan sisi kekurangan yang ada pada istrinya ini, dan untuk sekali lagi yakni tidak mempersulit istrinya dan tidak membuat berat urusan-urusan yang mungkin ya sang istri terjatuh padanya, kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, selama hal-hal tersebut tidak sampai pada taraf pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak Allah yang dilanggar. Untuk sebisa mungkin memaafkan daripada kesalahan-kesalahan tersebut, dan hanya dengan cara seperti itulah akan terhasilkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Rasul menyatakan la yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah, janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalaupun dia membenci satu perangai darinya, maka sungguh dia akan mendapatkan perangai-perangai baik yang banyak pada pasangannya. Sepantasnya bagi masing-masing pasangan tentunya, meskipun kita berbicara di sini kaitannya dengan hak istri ya, tapi masing-masing pasangan kita katakan agar senantiasa melihat sisi kelebihan pada pasangannya, dan hendaknya sedikit menutup mata pada kekurangan-kekurangan pasangannya, yang senantiasa diingat adalah kelebihan-kelebihan, jasa-jasa, kebaikan-kebaikan dari pasangannya, terkhusus bagi sang suami terhadap istrinya. Kalau seseorang melihat senantiasa pada sisi kelebihan pasangannya, maka dia akan sangat mudah untuk memaafkan setiap dari ketergelincirannya. Dan wanita sebaik apapun, maka pada hakikatnya dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam artian di sana ada sisi-sisi kekurangan yang sifatnya bawaan. Aisyah radhiyallahu anha di saat menggambarkan tentang Zainab, madunya ya, sama-sama istri Rasulullah, dan Zainab adalah termasuk daripada wanita yang tercantiknya di antara wanita-wanita yang menjadi istri Rasul. Dan bahkan Aisyah sendiri mengakui akan hal tersebut, keunggulan Zainab atas dirinya, meskipun wanita yang paling dicintai oleh Rasul adalah Aisyah. Aisyah menyatakan, "Walam ara imra'ah qat khairan fid din min Zainab." Aku tidak pernah melihat seorang wanita sama sekali yang lebih baik agamanya dibandingkan Zainab. Satu ungkapan kejujuran, padahal ini adalah madunya. Wa atqalillah, dan wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaqu haditsan, dan yang paling jujur ucapannya. Wa ausalir rahim, dan paling menyambung silaturahmi. Wa a'dham shadaqatan, dan yang paling besar sedekahnya. Kebaikan-kebaikan disebutkan sama Aisyah radhiyallahu anha. Wa asaddu ibtidzalan di nafsiha fil amal allazi tasaddaqa bihi. Dan orang yang bekerja keras dalam usahanya untuk bisa bersedekah. Jadi usaha sedekahnya itu bukan sedekah dari pemberian suaminya, tetapi karena usaha dia untuk kemudian bisa menghasilkan uang, bekerja di rumah, kemudian dengan itu dia bersedekah. Wa taqarrab bihi, dan taqarrab kepada Allah dengannya. Ma ada saurah min hiddatin kaanat fiha, selain bahwasanya Zainab memiliki satu kekurangan, yakni begitu sangat mudah tersulut amarahnya. Artinya Aisyah radhiyallahu anha ya memberikan pujian-pujian sifat kemuliaan yang luar biasa, tetapi tetap di sana ada sisi kekurangan. Begitu. Demikianlah sifat wanita. Sehingga sepantasnya bagi seorang suami yang bijak untuk mampu memahami sisi-sisi kekurangan yang ada pada pasangannya, sehingga dia mudah untuk bisa memaafkan ya, dan berlapang dada dan sedikit memejamkan mata pada sisi-sisi kekurangan tersebut. Kemudian dia mengingat-ingat akan setiap kebaikan-kebaikan dari pasangannya. Asma binti Abi Bakar, seorang yang luar biasa ya, wanita salihah, akan tetapi tetap ada kekurangan-kekurangan, namanya manusia ya kan. Satu sisi kekurangannya adalah tidak pandai memasak, membuat roti itu tidak bisa, dan itu merupakan tentu kekurangan. Akan tetapi Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu berlapang dada dalam perkara-perkara tersebut, di mana Asma segudang kebaikan yang ada pada dirinya. Setiap hari, setiap yakni menjalankan daripada kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Bahkan yang mengurusi kudanya Zubair, memberi makan dan sebagainya adalah Asma. Tetapi Asma sendiri mengakui bahwa dirinya tidak pandai untuk yakni urusan dapur, terkhusus membuat roti. Bisanya hanya sekedar adonan untuk kemudian dibuat menjadi roti, ini butuh bantuan teman-temannya dari kalangan Al-Ansor. Ikhwati billah azakumullah, dengan ini semua contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, maka sepantasnya bagi seorang suami di saat dia melihat satu sisi kekurangan pada istri, dia mengingat-ingat kebaikan-kebaikan istrinya, sisi-sisi kelebihan-kelebihan istrinya, yang hanya dengan itu akan bisa tercipta rumah tangga yang bahagia, harmonis. Kemudian perkara yang perlu untuk juga diperhatikan. Mu'asyarah bil ma'ruf, ya, mu'asyarah bil ma'ruf atau husnul khuluq ma'az zaujah, memperlakukan istri dengan cara yang baik, berakhlak mulia dengan pasangannya, itu bukan semata menghindarkan dirinya dari memberikan gangguan kepada pasangannya, bukan itu saja. Tetapi lebih daripada itu adalah bersabar terhadap kekurangan-kekurangannya, menahan diri dari gangguan, itu sudah muamalah bil ma'ruf, ya mu'asyarah bil ma'ruf masuk di dalamnya, menahan diri dari memberikan gangguan terhadap istri. Tetapi lebih daripada itu, dan itu lebih berat, adalah bersabar dengan kekurangan-kekurangan, bersabar terhadap kekurangan-kekurangan pasangannya, dan bisa berlemah lembut di saat sang istri melakukan perkara-perkara yang berat, dan mampu menahan emosi di saat kemarahan tersulut, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan-ucapannya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian daripada istri beliau radhiyallahu ta'ala anhun, manusia-manusia juga yang terkadang sempat melakukan murojaah, murojaatul kalam, yakni membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya kalau dalam bahasa kita, apa, kata dibalas kata, itu apa namanya? Kata dibalas kata. Apa bahasa Jawanya, Bang? Nyauri. Cap dosa. Begitu, iya. Itu bahasa yang paling pas untuk menerjemahkan kalimat murojaah, murojaatul kalam, yakni sekecap dua sekecap. Kalau bahasa Indonesia agak sulit menerjemahkan ini, sekecap dua sekecap itu gimana, Bahrin? Tip. Kita lihat di antara contoh yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW sebagai ibrah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annam ra'atahu raja'adhu fil kalam, bahwasannya istri Umar radhiyallahu anhu berani sekecap dua sekecap terhadap Umar bin Khattab. Dan itu merupakan suatu yang muskil, tidak pernah terjadi sebelumnya wanita-wanita Quraisy terhadap suami-suami mereka melakukan hal tersebut. Ya. Tidak pernah terjadi sebelumnya, sama sekali. Tidak berani sama suaminya. Ini wanita-wanita Quraisy. Sehingga setelah kemudian hijrah di Madinah, kehidupan yang berubah, lingkungan yang berubah, maka membuat diantaranya adalah juga karakter yang berubah. Faqal, maka Umar pun kaget melihat seperti itu, ya. Umar mengatakan, Aturaji'ini ya laka', apakah engkau berani untuk sekecap dua sekecap terhadapku? Ya laka', ini sebutan untuk, ya, ini ungkapan kekecewaan begitu. Faqalat, maka istrinya mengatakan, inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairun mink. Sesungguhnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasul sendiri, mereka juga melakukan hal itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul lebih baik darimu. Rasulullah yang jauh lebih baik darimu saja, istrinya berbuat seperti itu. Begitu kata istri Umar bin Khattab. Di sini bisa diambil faedah juga bahwasannya ya kaitannya dengan tokoh misalnya itu memang mereka dalam segala sisi akan dijadikan sebagai tolak ukur. Ya. Sehingga sepantasnya untuk benar-benar menjaga daripada hal tersebut. Faqala Umar, maka Umar mengatakan khabat Hafsah wa khasirat in raja'athu. Sungguh khabat. Maknanya sama dengan khasirat ini sungguh celaka dan merugi begitu. Sungguh binasa Hafsah, merugi dia kalau sampai berani sekecap dan sekecap dengan Rasul. Berani nyauri Rasul. Rasul berbicara kemudian disauri. Tsumma qala li Hafsah, kemudian Umar berkata, nasihati putrinya Hafsah binti Umar, la tagtarri bibnati Abi Quhafah fa innaha hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan terpedaya dengan putrinya Abu Quhafah. Abu Quhafah yakni maksudnya Abu Bakar ya. Ya ini Aisyah radhiyallahu anha ibnati Abi Quhafah. Karena sungguhnya Aisyah itu adalah memang betul-betul wanita yang paling dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khawafaha minal muraja'ah, dan Umar bin Khattab kemudian menakut-nakuti Hafsah, jangan sampai ya, betul-betul melakukan hal tersebut. Jangan pernah kamu menyauri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, wani-wani sekecap dosa kecap terhadap Rasul. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, yang menunjukkan akan apa? Menunjukkan bahwasannya perkara tersebut merupakan perkara yang tidak sepantasnya untuk terjadi. Kaitannya dengan suami istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sebagian istri beliau melakukan hal tersebut, tetapi beliau berusaha untuk senantiasa berlemah lembut pada mereka. Padahal beliau adalah orang terbaik. Beliau tidak pernah turun tangan, nangani terhadap istri-istri beliau siapapun. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mengetahui ciri daripada istrinya di saat marah kepada beliau dari nada-nada ucapannya atau kalimat-kalimat yang keluar darinya. Masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim pula dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkata kepadaku, inni la'arifu ghadabak min ridak. Sungguh aku mengetahui di saat kamu marah kepadaku dan di saat kamu ridho kepadaku. Faqalat, maka Aisyah kemudian berkata, wa kaifa ta'arifu, bagaimana kamu bisa tahu, bagaimana anda bisa tahu ya Rasul. Qal, beliau menyatakan, idza raditi qulti la wa ilaha wa ilahi Muhammadin. Sumpah ini ya. Wa idza ghadibti qulti la wa ilahi wa ilahi Ibrahim. Di saat kamu ridho kepadaku, kamu senang ya, maka kamu mengucapkan dalam sumpahmu tidak demi ilahnya Muhammad, yakni demi Tuhannya Muhammad, demi Allah maksudnya, tetapi dengan nama wa ilahi Muhammad. Dan jika di saat engkau marah, engkau mengucapkan tidak, demi ilahnya Ibrahim, yakni tidak menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi nama Ibrahim. Qalat, Aisyah menyatakan, sodakta innama ahjuru isma. Aisyah menyatakan, engkau benar ya Rasul, yang aku hajar, yang aku jauhi hanya sekedar namamu saja. Artinya aku tentunya akan membawa kepada ya keharmonisan di saat seorang pasangan, terkhusus dalam hal ini adalah suami, mengetahui sisi-sisi daripada kondisi sang istri. Dan tentunya seseorang yang telah menjalani kehidupan berumah tangga tidak satu tahun, tidak dua tahun, tentu akan sangat mengenal karakter masing-masing. Iya kan? Sudah berumah tangga sampai belasan tahun misalnya, ya tentunya sudah sangat paham terhadap karakter masing-masing. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut bisa untuk saling memahami kekurangan pasangannya. Dan tentunya dengan berjalannya waktu yang cukup panjang tersebut, terdapat padanya sekian banyak daripada zikroyat, kenangan-kenangan indah bersama dengan pasangannya. Yang diharapkan dengan itu tentunya akan semakin membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Senantiasa akan mudah untuk kemudian mengesampingkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada pasangannya. Taib. Pada keadaan yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Anas bin Malik, satu kejadian dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'i, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sebagian istri beliau, yakni di rumah Aisyah. Farsalat ihda ummahatil mu'minin bi shaffatin fiha ta'am. Maka salah satu daripada ummahatul mu'minin mengirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bejana, satu piring makanan. Yakni Sofiyah binti Huzay radhiyallahu ta'ala anha mengirim sepiring makanan untuk Rasul. Tentunya lewat pengantarnya, ada yang mengantarkan begitu, pembantunya. Fadorobatil lati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha. Maka istri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya memukul yadal khadim, tangan daripada utusan tadi yang membawa pembantu Aisyah, atau pembantu siapa? Sofiyah. Tangannya ditampar sama Aisyah, membawa piring begitu. Aisyah marah, cemburu ya kan, ini sedang berada di rumahnya ya, kok istilahnya berani-beraninya ngirim-ngirim makanan kepada Rasul kan begitu. Nah, maka Aisyah kecemburuan, wajar tentunya, dan kecemburuan itu adalah sesuatu yang menunjukkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangannya orang yang tadi bawa ini ya dipukul sama Aisyah. Lantas apa yang terjadi? Fasaqatatis shaffah, sampai piring dan makanannya tentunya ada di situ jatuh. Fanfalakat, berhamburan dan pecah, hancur piringnya tadi. Ini gambaran ya, dalam artian sampai pun pada rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian-kejadian seperti ini pun juga memungkinkan terjadi. Dan hikmah daripada itu diambil ibroh untuk umat. Sebaik-baik keluarga adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik keluarga adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang dihadapkan pada perkara seperti ini, bagaimana kira-kira? Seandainya dari sini kita tidak tahu ini. Ya, alhamdulillah di sini belum ada yang punya istri dua. Ya. Artinya belum melaksanakan daripada sunnah ini. Rasulullah SAW istrinya 9. Di sini salah seorang daripada istri beliau mengirimkan sepiring makanan diberikan kepada Rasulullah SAW di saat Rasul berada di salah satu istri yang lain. Nah, ini merupakan bekal di saat seseorang menjalankan daripada sunnah ini misalnya. Kejadian ini mungkin terjadi, ya kan? Apa sikap yang harus diambil? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menangani kasus yang pelik ini. Apakah kemudian Rasulullah SAW memarahi Aisyah ataukah bagaimana? Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqas shaffah. Shaffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjumputi dan mengumpulkan ya pecahan-pecahan daripada piring tersebut, diambil sama Rasul, dikumpulkan. Makanannya juga tentunya disingkirkan, disendirikan yang masih bisa dimakan dan dimanfaatkan ya. Tanpa berkata sepatah kata pun. Tsumma ja'ala yajma'u fiha ta'am. Kemudian beliau mengumpulkan padanya makanan-makanan yang berhamburan. Alladzi kana fi shaffah, yang sebelumnya berada di piring tersebut. Dan beliau mengucapkan kalimat. Nah, ini kalimatnya. Kita bisa mengambil ibrah di sini. Gharab ummukum. Gharab ummukum. Kalimatnya hanya seperti itu. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Ini berbicara tentunya kepada khodimnya, ya kan? Supaya khodimnya itu tidak kemudian ketakutan bagaimana begitu. Ini ibu kalian sedang cemburu. Dan ibu di sini memang Aisyah adalah istri Rasul, dan istri Rasul itu adalah ummahatul mukminin. Tsumma habasal khadim. Kemudian khadim tadi, pelayan tadi ya, yang istilahnya membawa, yang disuruh untuk mengantarkan makanan tadi, ditahan sama Rasul. Disuruh menunggu sebentar di situ, jangan langsung pulang. Hatta ata bi shaffah min indillati huwa fi baitiha. Hingga kemudian beliau mengambil piring dari sisi istri yang beliau berada di rumah istri tersebut, yakni Aisyah. Dan ini memang sengaja sama Anas bin Malik diibhamkan namanya. Tetapi pada riwayat-riwayat yang lain dan juga disebut oleh para ulama, kasus ini terkait dengan antara Aisyah dengan Sofia radhiyallahu ta'ala anhuma. Fadafa'a as-shaffah as-sahihah ila allati kusirat shaffatuha. Lantas Rasulullah SAW menyerahkan piring yang masih utuh kepada yang tadi, menggantikan daripada piring yang telah pecah. Wa amsakal maksura fi baitil lati kusirat fihi. Dan yakni mengambil serta menahan piring yang pecah di rumah istri beliau yang terjadi hal tersebut padanya, yakni yang terjadi kasus tersebut, insiden tersebut di rumahnya. Di sini kita bisa mengambil ibrah satu mauqif, satu sikap yang bijak dari seorang suami yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat menangani satu kasus yang cukup pelik, yakni di saat sebagian istri beliau terjadi padanya kecemburuan. Dan Di antara perkara yang diambil oleh para ulama adalah keadaan di saat cemburu kemudian terjadi sesuatu karena kecemburuan itu tidak bisa dihukumi sebagai satu kesalahan, bukan satu dosa ataupun satu kesalahan, karena suatu di luar daripada apa istilahnya kehendaknya. Ini sesuatu yang terjadi spontan gitu, spontanitas. Hanya saja kalau kecemburuan tersebut mengakibatkan sesuatu kerusakan dan sebagainya seperti ini tadi, maka wajib padanya dhoman, wajib padanya apa? Ganti rugi. Adapun dari sisi dosa, wallahu alam bisawab, hal tersebut maafu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Yang perlu untuk dilihat lagi ya, ini faedah yang Anda sampaikan. Maklumat yang lama mungkin bisa keliru. Ya intinya di situ Rasulullah SAW tidak menegur. Seandainya itu adalah kesalahan dan dosa, beliau tidak akan pernah diam dalam perbuatan dosa yang terjadi di hadapan beliau. Beliau mendiamkannya, menunjukkan sesuatu yang disebabkan karena ghirah, suatu kecemburuan yang besar, sehingga melakukan hal tersebut di luar daripada suatu yang ikhtiariyah sifatnya, itu termaafkan oleh syariat. Termaafkan oleh syariat. Hanya tadi, kalau sampai menjadikan sesuatu tersebut terjadinya, maka wajib untuknya menggantinya. Khotifillah azakumullah. Demikian gambaran-gambaran terkait dengan sepantasnya untuk bersabar menghadapi daripada kekurangan-kekurangan istri, yang hal tersebut merupakan sesuatu yang menjadi fitrah pada setiap wanita, adanya kekurangan-kekurangan, dan bagaimana contoh-contoh mengatasinya. Yang berikutnya di antara bentuk ma'asyarah bil ma'ruf adalah yang ke-10 ya. Istri berhak untuk mendapatkan keamanan dan penjagaan dari suaminya. Ini merupakan bagian daripada hak istri terhadap suaminya. Mendapatkan keamanan dan penjagaan, baik dari sisi agamanya ataupun dari sisi fisiknya ataupun dari sisi dunianya. Sehingga istri pada hakikatnya dia punya hak untuk diberi tempat tinggal yang aman, tidak dipilihkan tempat tinggal yang akan membawa kepada kengerian. Dikontrakan rumah, tapi rumahnya di pinggir kuburan. Ya sang istri tentunya ketakutan. Yang seperti ini juga tidak sepantasnya. Atau di tempat yang tidak ada tetangga sama sekali, jauh dari tetangga, jauh dari pemukiman. Ini juga bentuk daripada mu'asyarah yang kurang bagus. Kalau seandainya hendak menempatkan istri di satu maskan, satu tempat tinggal, sepantasnya untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Demikian pula sisi-sisi yang lainnya. Ya. Rumah ya sepantasnya memiliki kamar mandi di dalam, mirhab, kakus di dalam, sehingga tidak mengharuskan sang istri setiap saat, setiap waktu, di saat hendak buang hajat ataupun hendak membersihkan dirinya harus keluar dari rumahnya. Juga rumah yang tentunya rapat, tidak memungkinkan bagi orang lain untuk bisa melihat ke dalam rumah istrinya. Dan itu semuanya kaitannya dengan menjaga dan memelihara rasa aman pada sang istri. Itu bagian daripada hak mereka. Serta masuk di dalamnya adalah menjaga istri, ini penjagaan-penjagaan semuanya ya, dari pertemanan-pertemanan yang kurang baik. Ini menjaga dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Termasuk dalam hal tersebut, penjagaan suami terhadap istrinya terkait dengan teman-teman wanitanya. Jangan sampai sang istri kemudian berteman dengan wanita-wanita yang fasiqah. Menjaga daripada kehormatan sang istri, menjaga daripada agama sang istri, menjaga daripada rasa malu sang istri, senantiasa dijaga hal-hal itu. Tidak kemudian sering-sering diajak keluar dan ke tempat-tempat yang akan membawa kepada bermudah-mudah dalam melakukan berbagai macam kemaksiatan. Tanpa ada hajat ya tentunya ya, tanpa ada hajat yang dibenarkan. Demikian pula menjaga istri dari mempergunakan apa sih misalnya media-media sosial dalam pergaulannya ya, ataupun mungkin memfasilitasi istri mendengarkan berbagai macam hal-hal yang dibenci ataupun bahkan diharamkan seperti nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Itu semua merupakan tanggung jawab daripada suami sebagai qawam dalam rumah tangganya, dan itu bentuk daripada mu'asyarahul ma'ruf terhadap istrinya ya, dia jaga keluarganya, termasuk daripada bentuk adanya kecemburuan terhadap istri dalam perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Demikian pula menjaga istri dari tabarruj, bersolek, berdandan di saat hendak keluar rumah. Menjaga istri dari ikhtilat, bercampur baur dengan pria. Ya kalau sang istri saja dijaga sedemikian rupa, tentunya sang suami lebih-lebih lagi, karena dia sebagai qawam. Istrinya tidak boleh kesini, tidak bisa kesitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sedangkan dia sendiri bebas melakukannya. Ikhtilat dengan wanita, ngobrol bersama dengan para wanita. Istrinya tidak boleh foto-fotoan, dia sendiri selfie-selfian. Ya, tidak sepantasnya seperti itu. Demikian pula untuk berhati-hati terhadap alhamdu. Alhamdu itu apa? Lebih daripada sekedar ipar. Alhamdu aqaribu zaud ar-rijal, kerabat, kerabat daripada suami dari kalangan laki-laki. Kerabat suami dari kalangan laki-laki masuk di dalamnya ipar. Saudara laki-laki suami, anak saudara laki-laki suami, anak laki-laki dari saudara suami, dan yang selainnya. Di mana Rasul menyatakan alhamdul maut. Hamdu itu adalah al-maut. Ya, ini bahayanya sangat besar begitu. Ini semua dalilnya satu ya. Semua yang disebutkan tadi adalah dalilnya sabda Rasul SAW, ar-rajul ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki itu pemimpin pada keluarganya dan dia akan ditanyakan kepemimpinannya. Maka itu semua ya masuk dalam hal kepemimpinan sang suami. Dan berbagai macam musibah-musibah yang terjadi pada rumah tangga seseorang itu disebabkan karena kurangnya penjagaan sang suami terhadap istrinya. Dia biarkan perkara-perkara terjadi pada rumah tangganya. Dia biarkan kerusakan-kerusakan terjadi pada istrinya. Bahkan dia menjadi asbab hal tersebut. dia yang memasukkan berbagai macam kerusakan-kerusakan itu dalam rumahnya. Sebelum dia nikahi, dia adalah wanita yang salihah, masya Allah, terpelihara, terjaga kehormatannya pada orang tuanya. Saat menjadi istrinya, kemudian dia bebas lepaskan dia, ya, bahkan diajak ke tempat-tempat yang akan membawa kepada kerusakan-kerusakan dirinya, bahkan dikenalkan dengan teman-teman laki-laki dia. Apa yang terjadi berikutnya? Rusak agamanya, rusak al-haya yang ada pada dirinya, yang akibatnya tentunya kerusakan yang besar. Terjadi hal tersebut, ya, satu kisah yang sangat mengharukan sebetulnya kisahnya. Seorang suami, ya, di Saudi ini kejadiannya. Ya, dia menikahi seorang gadis yang salihah, hanya kemudian karena dia adalah seorang, ya, masya Allah, dia pekerjaan dia mapan dan sebagainya. Kemudian wanita salihah ini dibawa ke tempat, ke negeri ataupun ke tempat daerah yang dia bekerja padanya, di kota begitu. Kehidupan kota seperti itu, ya. Dan dia, pergaulan dia dengan teman-teman kerjanya dan sebagainya, sering teman-teman kerjanya itu datang ke rumahnya, dan istrinya yang sebelumnya masih malu-malu, tidak pernah menemui, disuruh untuk menemui, istilahnya untuk menyuguhkan berbagai macam, ya, suguhan kepada tamu seperti layaknya keadaan orang-orang awam. Sampai kemudian menjadi hal yang biasa sang istri itu melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu juga diajak bertamu ke sana kemari dari teman-teman suaminya ini. Sehingga hal itu semakin lama semakin melunturkan keimanan yang ada pada diri sang istri ataupun menguranginya. Sampai suatu ketika terjadi, suami sedang di luar, istri kedatangan tamu dari teman suaminya. Ya, karena sudah terjadi sering dan wallahu alam, ya, intinya bahwasanya hal tersebut, ya, sang istri juga menganggapnya biasa kedatangan tamu begitu. Masuk ke rumahnya, di saat itu pula datang suaminya, sehingga terjadi perkara yang di luar dari apa yang diharapkan. Sang suami marah tentunya. Dan kebetulan tidak lama setelah itu sang istri hamil. Sehingga sang suami melihat kejadian tersebut, drop dia, apa istilahnya, shock berat. Sampai kemudian dia pun jatuh sakit. Istrinya sudah meyakinkan bahwasanya tidak terjadi apa dan tidak pernah dia melakukan perbuatan yang buruk. Tetapi sang suami tidak bisa percaya. Kenapa? Karena waktu dia datang ada laki-laki di rumahnya. Sampai kemudian semakin buruk kondisinya sang suami ini. Dia pun kemudian datang teman-temannya dan sebagainya menghibur dia, tetap dia semakin buruk kondisinya. Sang istri mendatanginya, kemudian selalu meminta maaf kepada suaminya begitu. Maka sang suami mengatakan, kamu tidak bersalah, yang bersalah adalah saya yang membuat kamu seperti ini. Dalam keadaan sang istri mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan apapun, tidak pernah melakukan sesuatu yang dikhawatirkan oleh sang suami. Ya, mungkin suaminya wallahu alam bisawab, mungkin menuduh sang istri melakukan perbuatan zina, sehingga terjatuh dalam kondisi yang separah itu. Sampai kemudian qadarullah meninggal dunia sang suami karena shock berat tadi. Sang suami sebelumnya sudah mengatakan bahwasannya ini semua dosa saya. Kenapa? Karena saya yang telah menjadikan kamu seperti ini. Saya ambil kamu dari keluarga yang baik-baik, keluarga solihah, yang kemudian saya bawa kamu ke kota dan surah. Dia tulis dalam satu wasiat, wasiat yang panjang lebar. Saya memaafkan kamu, kamu tidak bersalah, semua ini adalah salahku. Sampai meninggal dunia dalam keadaan dia masih ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya terhadap kondisi sang istri tadi. Artinya apa? Artinya di sini sesuatu yang mungkin, ya, hal itu mungkin kalau di tempat kita sudah perkara yang biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang memiliki iman, memiliki takwa, ya, perkara itu perkara berat. Karena ancaman di dalam hadis Rasul pun begitu sangat berat. bagi laki-laki yang dayus, yakni laki-laki yang tidak memiliki apa? Kecemburuan terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan dia tentunya laki-laki ini takut sekali dengan hadis tersebut. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang menyebabkan sang istri terjatuh kepada suatu yang dia tuduhkan meskipun itu tidak terjadi. Istrinya selalu mengatakan, tenteramkan dirimu wahai suamiku, bahwasanya apa yang ada dalam perutku ini benar-benar adalah benih dari dirimu. Selalu begitu. Tetapi sang suami tetap pada pendiriannya karena melihat sendiri ada laki-laki lain. Hanya itu saja, ada laki-laki lain di rumahnya. Qotibillah jazakumullah, itu sebagai pelajaran bagi kita semua, ya. Sepantasnya bagi seorang suami menjaga istrinya dengan sebaik-baik penjagaan. Karena istri adalah amanah, ya, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban akan amanah tersebut. Diberikan penjagaan agamanya, juga diberikan penjagaan terhadap fisiknya, dijaga rasa malunya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahu la wa sallallahu alaihi wasallam.